أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قال الإمام سعد رحمه الله لما بين تعالى الحق من الباطل ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil, ذكر أن الناس على قسمين. Allah sebutkan bahwa manusia terbagi dua bagian. Mustajibun li rabbih, bagian yang pertama adalah yang memenuhi panggilan Allah. Fadzakara thawabahu wa ghairu mustajibun. Bagian yang memenuhi panggilan Allah, kemudian Allah sebutkan ganjaran dan pahalanya. Bagian kedua adalah ghair mustajib, orang-orang yang tidak mau memenuhi panggilan Allah, kemudian disebutkan siksaannya, balasan bagi mereka-mereka tersebut. Faqala, maka Allah berfirman, lilladzina istajabu li rabbihim al-husna, bagi mereka-mereka yang memenuhi panggilan Allah, tunduk kepada Allah, hatinya tunduk kepada Allah untuk ilmu dan iman, anggota badannya amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka selalu mencocoki apa yang diinginkan oleh Allah, maka mereka akan mendapatkan al-husna, surga, balasan yang besar, ya al-halatul hasanah, keadaan yang baik, wasawabul hasan, pahala yang baik. Walahum minas sifat ajalluha, maka mereka akan mendapatkan sifat-sifat yang paling mulia, kedudukan yang paling afdal, dari pahala yang disegerakan maupun pahala yang ditunda di surga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik sekalipun dalam jiwa. Walladzina lam yastajibulah, adapun golongan yang kedua, mereka-mereka yang tidak memenuhi panggilan Allah, ba'da an daraba lahumul amsal, setelah diberikan permisalan kepada mereka, wabayyana lahumul haqq, dan dijelaskan kepada mereka al-haq, lahumul hala ghairul hasanah, maka mereka tidak mendapatkan keadaan yang baik. Law anna lahum ma fil ard jami'ah, taruhlah kalau seandainya mereka memiliki seluruh apa yang ada di dunia ini, dari emas, perak, kekayaan-kekayaan, harta yang lainnya, wa mithluhu ma'ah, dan yang semisalnya, laftadaw bi min azab yaumil qiyamah, niscaya mereka tidak akan mampu untuk menembus siksaan pada hari kiamat, dan tidak akan diterima, dan bagaimana mungkin akan diterima. Ulaika lahum su'ul hisab, mereka adalah orang-orang yang dihitung dengan jelek, dengan buruk. Orang-orang yang jelek enam amalannya akan dihitung seluruh kerugian-kerugian, minus dan lain sebagainya dari amalan, dari keburukan, dan mereka telah menyia-nyiakan hak-hak Allah, hak hambanya, dan sudah ditulis catatan-catatan mereka. Dan mereka pun mengatakan, ya wailatana mali hadzal kitab, celakalah kami terhadap tulisan catatan amalan ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada satu pun dari amalan sedikit maupun besar melainkan ditulis, dihitung. Wajadu ma'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan mereka melihat yang ada sekarang ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi kamu sedikit pun. Wa ba'da hadzal hisab sayyi, setelah mereka dihisab, dihitung dengan hitungan yang buruk, ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka neraka jahannam, yang terkumpul di dalamnya azab, kelaparan yang sangat mencekam, kehausan yang sangat menyiksa, neraka yang sangat panas, dingin yang sangat menusuk ke dalam tubuh dari seluruh bentuk siksaan, semuanya ada. Wabisal mihad, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari neraka jahanam dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.